Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Ya, sekarang berarti yang mana ini, Pak Adri? Nah, qala rahimallah. Kullu mizanin minha lahu lisanun wa kiffatan. Ya, maka mizan semuanya memiliki lisan dan kiffatan, timbangan. Ya. Ya, sebagaimana hadis bitaqah, ya. Hadis kartu. Kalau lisan. Kalau lisan, Allah alam, ya. Setiap mizan memiliki lisan. Saya enggak tahu, ya. Kalau mizan memiliki kifatan, nah, hadis bitaqah. Hadis kartu yang seseorang punya banyak dosa tapi dia ditimbang dosanya dengan kartu la ilaha illallah, disebutkan di situ kifatan. Nah, tapi kalau mizan memiliki lisan, di buku antum ada enggak? Footnote, keterangan, ya. Ya, ini disebutkan pula oleh Imam Ibn Abi Zamanin di kitab Usul Sunnah. Ya, dari Abu Salih, tapi Abu Salih ini menkhatik, ya. Dhaif. Allah alam bisa. Wa yukallimu Allah amalul ibad, maka Allah akan membolak-balikan amalan hamba. Wa hiya a'radun ajza man laha siqal. Ya. Yang amalan hamba ini ajzaman laha siqal. Ini bantahannya terhadap kaum Mu'tazilah yang mengingkari adanya mizan. Ya. Jadi amalan hamba ini a'rad, bolak-balik nanti ada siqal yang berat. Fatuda'ul hasanatu fi kifatin, maka diletakkanlah kebaikan di sebuah timbangan. Wa sayyi'atu fi kifatin, dan ya, keburukan di timbangan yang lainnya. Ya, sampai situ tadi, Pak Adri, tepatnya. Kama qala Allah Ta'ala. Faqad qala al-Ghazi ay amaluhu alladhi اختار عنه من خير وشر، ولكن الظاهر أن المراد بالطاهر هنا نسيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نسيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم ما كتب عليهم فيه. نعم. قال الشيخ كما قال تعالى ونضع الموازين، dan kami letakkan mizan-mizan yang adil. Yaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tudzlamu nafsun syai'a, maka tidaklah seorang jiwa pun dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin, walaupun itu seberat biji min khardal, biji yang paling ringan, biji sawi, ataina biha, kami datangkan dengannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai yang menghisab. Tsumma tunsyaru dawawin, ya, kemudian dibukalah dawawin, lembaran amalan catatan tadi. Apa itu dawawin? Wahia sahaiful a'mal, suhuf, lembaran-lembaran amal, ya, apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia ucapkan, apa yang telah mahuwa nawa, apa yang telah dia niatkan, ma arada, apa yang telah dia inginkan, semua. Amma man utiya kitabahu biyamini, ada pun yang diberikan kitab dari sebelah kanan dengan tangan kanan, ya, maka kelak yuhasabu, dia akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Ya, Nabi SAW mengajarkan, ya, doa kepada kita agar doa, agar diiringankan hisab. Apa doanya, Bismillah? Dari Aisyah, Pak Adri. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Doa ini insyaallah akan diringankan hisab kita. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan dia gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya, maka dia akan yad'u subura. Ya, apa subur di sini? Al-halak wal khusran. Dia akan menyeru dalam kebinasaan, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Ya, ini ayat, ya. Ya, kemudian apa ayat berikutnya? Ya, wa yasla sa'ira, kemudian cukup sampai di sini, anak. Kemudian apalagi diantep? Dan diberikan dengan tangan kiri, dan dia mengatakan, seandainya aku diberikan dengan kitabku bikitabiyah walam adri, ya, seandainya aku tidak diberikan kitabku dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Qala ta'ala wa udi'al kitab, dan kitab diberikan. Fataral mujrimina, maka engkau akan melihat orang-orang berdosa, musyfiqina mimma fi, akan merasakan kesulitan, ya, dengan apa yang ada pada kitabnya. Wa yaqulun, dan ya, mereka akan berkata, ya laitana ma li hadzal kitab, wahai seandainya kami, ya wahai duhai, apakah ini, yes, apakah kitab ini, la yughadiru, yang tidak meninggalkan, saghiratan wala kabira, hal yang sedikit atau banyak, kecil atau besar, ila ahsaha, kecuali dihitungnya, wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka dahulu telah kerjakan itu ternyata datang hadir. Wala yadzimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah mendzalimi, ya, seorang pun. Adapun firman Allah, kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, setiap orang kami akan tetapkan ta'irahu, amalnya, di pundaknya. Faqad qala ar-raghib, ya, maka berkata raghib di sini, maksud raghib di sini orang yang motivasi, ya, sini maksudnya adalah Abul Qasim Hussein bin Muhammad Al-Asbahani. Ya. Kata Zahabi, ini beliau min azkiyil mutakallimin. Dari kalangan ahli kalam yang cerdas. Ini Abul Qasim Hussein Al-Asbahani. Nah, berkata Ar-Raghib, ya, seorang pemotivator, ya, amalahu alladhi tara anhu, dan setiap orang yang kami telah tetapkan amalnya pada pundaknya, itu amalnya, ya, alladhi tara anhu, yang terbang darinya, min khairin wa syarrin, baik itu baik kebaikan atau keburukan. Lakin adzahir, akan tetapi yang zahir, bahwa yang dimaksud dengan ta'ir di sini adalah nasibuhu, bagian dia fi hadhihi dunya, di kehidupan dunia ini, wa ma kutiba lahu fiha, dan apa yang telah dicatat untuknya di dunia ini, min rizqin, dari rezeki amal, sebagaimana dalam firman Allah, wa ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, dan mereka yang memperoleh bagian mereka dari kitab, yakni ma kutiba alaihim fihi, yaitu yang dicatat, ya, dicatat untuk mereka. Sudah selesai, masuk sekarang pembahasan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, wa yuhasibullahu al-khalaiqa, dan Allah akan menghisab para makhluk. Nah, ya, penghisapan itu ada dua macam. Yang pertama, ya, yaitu dihisab orang yang enggak punya keburukan maupun yang enggak punya kebaikan sedikit pun. Ya, maka mereka man la sayyi'ah lahu walahu hasanatun katsira. Itu maksudnya. Jadi hisab ini ada dua. Yang pertama, man la sayyi'ata lahu, yang tidak memiliki keburukan. Walahu hasanatun katsira. Dan mereka memiliki kebaikan yang banyak, maka mereka ini yadkhul jannah min ghairi hisabin. Ya. Nah, ya, ini syahidnya apa? Kisah 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Humul ladzina yastarqun wala yaqtaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu hadis yang itu, ya, yang tidak minta diruqyah, yang tidak dikai, ya, berobat dengan besi panas, kemudian apa lagi, yang tidak tatayur, ya, tatayur paham Abdul Samad, tatayur beranggapan sial, ya, angka 13 sial tatayur ini, dan orang yang tidak tatayur dan bertawakal kepada Rabb mereka, ini masuk juga tanpa hisab, tanpa adab. Hah? Ada yang tidak punya keburukan sama sekali, dalam artian ketika diwafat sudah Allah ampuni semua. Maka ini enggak apa namanya? Ini tanpa hisab. Ya. Nah. Ya, yang kedua yaitu yang tanpa hisab ini yang mungkin punya keburukan tetapi dia masuk cakupan dalam hadis Nabi tadi. Umul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa al-arbim yatawakkalun. Nah. Tetapi dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad, setiap dia 70 ribu ini enggak mutlak. Ya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, kalau tidak salah, ya, setiap 1000 orang terdapat 70 ribu orang lagi. Begitu. Ya, jangan putus asa. Nah, yang kedua yang dihisab, man lahu dhanbun man lahu dzambul kufri walam ya'mal hasanatan, yaitu yang memiliki dosa kekufuran dan tidak memiliki amal baik. Nah, yang seperti ini ya, yang yadkhul nara bila hisabin wala mizan, yang masuk neraka tanpa hisab. Ya. Jadi hisab ini umum kecuali dua hal. Kecuali dua hal yang golongan yang ini. Yang masuk surga tanpa hisab, yang masuk neraka tanpa hisab. Yang masuk surga tanpa hisab, yang punya kebaikan enggak punya kesalahan. Atau masuk dalam rombongan yang disebutkan hadis Nabi. Yang masuk neraka tanpa hisab, yang enggak punya kebaikan, punya dosa kekufuran. Maka dia masuk neraka tanpa hisab. Enggak punya kebaikan. Enggak punya kebaikan, tapi kalau dosanya bukan kekufuran, dihisab. Ya enggak? Ya, tapi karena dosanya kekufuran, enggak ada hisab. Ya, enggak ada hisab dalam arti masuk neraka tanpa hisab. Blek langsung. Nah, ya ini disebutkan ya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Di Fathul Bari ya. Jadi semua kena hisab kecuali dua golongan. Ya, maka Allah menghisab hamba yakhlu bi abdihi al-mu'min wa yuqarriruhu bidunubih kama wusifa dhalika fil kitabi was sunnah. Wa ammal kufar fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyiatuhu fa innahu la hasanati lahum walakin tu'addu amaluhum wa tuhsa fa yakufuna 'alaiha wa yuqarraruna biha. Ya, wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min. Ya, dan lepas terhadap hambanya yang mukmin, ya, hisab tersebut ya, kepada hambanya yang mukmin, wa yuqarriru bidunubihim, maka hambanya yang mukmin ini mengakui bidunubihi dosanya, sebagaimana disifatkan hal tersebut di kitab dan sunnah. Adapun orang kafir, maka mereka tidak dihisab dengan hisab yang di situ ditimbang, ya, kebaikan maupun keburukan mereka, enggak. Kenapa? Karena orang kafir tidak memiliki hasanat sedikit pun. Ya. Lakin tu'addu amaluhum, akan tetapi amalan mereka ya apa namanya? Tu'addu. Di apa namanya? Dianggap fayakufuna 'alaiha wa yuqarruna biha. Dihitung ya. Dihitung, amalan mereka dihitung, fatuhsa, maka kemudian dijumlahkan, fayakufuna, maka mereka berdiri, kemudian mereka mengakui amal mereka tersebut. Nah, ya, masya Allah. Jadi hisab yang dimaksud di sini, yang diingin di sini ada tiga hal. Hisab di sini cakupannya ihatatul bil amal, ya, itu cakupan amal-amal. Yang kedua, yang terkadang yang maksud dengan hisab ini adalah ya, penimbangan kebaikan dan keburukan agar jelas yang mana yang paling rajih begitu. Ya, berikutnya hisab ini Allah akan berbicara kepada hamba ya dengan pembicaraan yang taubih ya, yang waktu itu telah kita bahas. Yang di sini mengandung celaan terhadap yang diajak bicara. Ya. Baik. Nah. Ya, atau pembicaraan yang takri', memarahi ya. Nah. Qala wa fi aradatil qiyamah wa fi arasatil qiyamah, dan pada arasat qiyamah yang tadi disebutkan ya, ada al-haudu, ada haud, itu sungai di surga. Ya, al-mawrudu lin-nabi, yang diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, yang airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu, aniyatuhu, yang gelasnya ya, ada dunuju misamai, bilangannya seperti bilangan bintang di langit, tuluhu syahrun, panjangnya sungai tersebut sebulan perjalanan, wa arduhu syahrun, luasnya sepanjang sebulan perjalanan, man yashrabu minhu syarbatan la yadma'u ba'daha abadan, barang siapa yang meminum dari sungai itu dengan sekali minuman saja, maka dia tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Nah, Abdul Samad taqaddam. Tazkiruhum wa ibna'uhum wa inba'uhum na'am. Bima qaddamuhu min nukisha, ya man nukishal hisabah, nukish berarti diajak munakasyah, ya. Ujdiba, nah, masya Allah. Yahlik. Ini siapa? Sebagai apa Arabnya Yahlik? Jawab besar. Jawab dari man nukish. Yudni mu'mina kanafahu, qarrarahu bi junubihi wa aiqan wa ayaqna ya satar tuha alayka. Akfirulaha. Habaan. Terus bir bi tu fi yawmin hasin. Hasin. La yasbun. Baik, cukup. Nah. Qala syarih rahimahullah taala. Yuhasibul akhlaik. Adapun perkataan Syekhul Islam, dan Allah akan menghisab ya para hamba. Nah, ya, murad bitilkal muhasabah, yang dimaksud dengan penghisapan itu adalah tadhkiruhum, yaitu mengingatkan mereka. Wa inba'uhum, mengabarkan kepada mereka bima qaddamuhu, dengan terkait apa yang telah mereka lakukan dahulu, itu baik berupa kebaikan, keburukan, Allah akan menghitungnya. Ya, wa nasuhu, dan mereka melupakannya. Nah, jadi yang dihisab itu yang mereka melupakan. Allah mengingatkan, mengabarkan. Ya, apa keburukan, kebaikan, apa yang telah mereka lupakan. Allah Ta'ala berfirman, summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Rabb mereka lah mereka akan kembali, dan akan dikabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka dahulu kerjakan. Dan dalam hadis yang sahih, ya, Nabi bersabda, man nukishal hisaba udziba. Barang siapa yang diajak bicara dengan hisab, maka dia akan diadab. Maka Isa berkata, wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Maka Allah kelak akan menghisabnya dengan hisab yang ringan. Qala, maka Nabi menjawab, inna hadzalikal ardu. Yang dimaksud itu adalah ardu. Itu ditempatkan amalan. Walakin man nukisal hisaba yahlik. Akan tetapi siapa yang diajak bicara, ya, yang dimunakosyah hisapnya, ya, dimunakosyah, diajak berdialog pada hisapnya, maka dia akan binasa. Ya. Nah. Adapun ayat fasawfa yuhasabu hisaba yasira, itu dzalikal ardu. Di tempatnya ditempatkan amalan. Adapun perkataan ya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wa yakhlu bi abdihil mu'min, ya, faqad warada an Ali bin Umar, telah terdapat riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya radhiyallahu ma Allah azza wa jalla yudni minhu al mu'min abdahu al mu'min, Allah akan mendekatkan kepadanya hambanya yang mukmin, ya, maka fayada'u alaihi kanafahu, maka Allah akan meletakkan hijabnya, yuhasibuhu, dan Allah akan menghisabnya, fima bainahu wa bainah, yughariruhu bidunubihi, maka hambanya yang mukmin tadi mengakui dosanya, maka ia berkata, alam taf'al kada, maka Allah berkata, alam taf'al kada wa yawma kada, bukankah engkau melakukan ini pada hari itu, alam taf'al kada yawma kada, dan seterusnya, hatta iqararahu, hingga hamba tersebut pun mengakui bidunubihi dosanya, wa ayakna, ya, dan dia sangat yakin annahu qad halak, bahwasanya dia akan binasa. Ayakna, ya, faqalalah satartuha, maka Allah berfirman kepadanya, aku telah menutupinya dosamu, alaika, untukmu, fi dunia, di dunia, wa ana aghfiru laha, wa ana aghfiru halaka yaumal qiyamah al yauma, dan aku akan mengampuninya untukmu pada hari ini. Masya Allah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan manukisha al-hisab, siapa yang diajak munakosyah dengan hisabnya di sini, al-munakosyah al-bahas andaki kisyai. Ya. Yaitu pembicaraan yang rinci. Nah. Qala dah. Wa amma qawlu, adapun firman perkataannya, fa innahu la hasanati lahum. Ya, adapun orang kafir yang tidak memiliki kebaikan, yakni al-kufar liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan wa qadimna ila ma amil, dan kami datangkan apa yang mereka kerjakan min amalin, dari amal, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amal mereka seperti debu yang bertebangan. Dan juga firman Allah Ta'ala, ya masalul ladina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang kafir yang kafir terhadap Rabb mereka, a'malahum karamadin, maka amal mereka seperti abu, ya ishtadda bihir ruh, yang angin kencang, ya ditiup dengan keras oleh angin kencang, ya fi yaumin asif, pada hari berangin kencang, ya pada hari berangin kencang, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai, mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan, ya di dunia. Ya, sudah sampai sini Pak Adri, tafadhal. Sahifata hasanatihi, wajada sahifata hasanatihi baydaa, wakila yufakifu biha anhu an azami ghairi kufri, wa amma qawluhu arasati al-qiyamati fa illa al-ahaditha waridata الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بدء وثلاثون صحابيا فمن أنكره Fa'ahlik bihi ayyuhala bainahu wa baina qurubihi yawmal aqsi al-akbari, faqad warada fi ahadisi walakinna hawdu nabiyina sallallahu alaihi wasallam fa aktsaruha waridan ja'alna Allah minhum bi fadlihi wa karamihi. Naam, cukup itu, sudah baru itu. Dan dalam sahih, yang sahih bahwasanya amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir yujaza. Ini pendapat yang sahih. Ya, pendapat yang sahih bahwasanya amal kebaikan orang kafir tetap di yujaza, dibalas. Ya, biha atas amal tersebut di dunia faqat, tapi di dunia aja. Enggak di akhirat, ya. Hatta idza jaa yaumul qiyamah, sampai nanti hari kiamat datang, ya wajada sahifata hasanatihi baida, maka ia akan mendapati catatan kebaikannya itu putih, ya. Jadi dalam hadis sahih Muslim Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yadhlimu mu'minan ya, hasanatan yu'ti biha fid dunya wa yajzi biha fil akhirah. Ya Allah tidaklah mendzalimi mukmin ya, yang dia berbuat kebaikan ya, yang diberikan di dunia Allah akan mengganjarnya nanti di akhirat. Adapun kafir ya, maka dia dengan kebaikannya tersebut dia makan. Orang kafir tersebut dia makan dengan kebaikannya dari apa yang telah dia apa yang Allah Ta'ala perbuat untuk dia di dunia hingga nanti hari kiamat dia tidak punya kebaikan sedikit pun. Jadi orang kafir kalau sedekah, nyumbang, dikasih di dunia, di akhirat dia enggak punya kebaikan sedikit pun. Ya, Imam An-Nawawi mengomentari di Syarah Sahih Muslim, ya, ajma'a al-ulama wa ala annal kafira alladhi mata ala kufrihi la thawaba lahu fil akhirah wa la yujaza fiha bi syai'in min amalihi fid dunya. Ya. Baik. Para ulama bersepakat orang kafir yang mati dalam kekafiran tidak ada pahala buat dia di dunia akhirat. Dan tidak di yujaza, tidak dibalas sedikit pun dari amal tersebut di dunia. Ya. Ya itu dibalas itu dalam bentuk dunia ganjarannya, dia makan nanti di dunia dengan sebab amal kebajikan dia. Nah, ya wakila yukhaffafu biha anhu min adabi ghairil kufri, dan dikatakan diringankan bagi dengannya dari si kafir tersebut dari adab selain kekufuran. Ya, telah diketahui ya orang kafir yang mati dalam kekafiran, maka dia diadab dengan sebab kekufurannya. Ya, dan juga dia diadab dengan sebab apa? Ya, karena dia melalaikan perintah-perintah. Nah, adapun perkataan Syekhul Islam fi arasatil kiamah, maka hadis-hadis yang terdapat dalam penyebutan haud itu telah mencapai derajat tawatur, mutawatir. Ya. Raha minas sahabati bid'u wa bid'un wa salasun. Diriwayatkan oleh 30 sekian. 33 sampai 39 sahabat. Siapa yang mengingkarinya, mengingkari haud, fa'akhriq bihi ayyuhala bainahu wa baina wurudihi yawmal atshi al-akbari. Fa'akhliq bihi, maka selayaknya bagi dia an yuhala, dia dihalangi, selayaknya bagi dia untuk dihalangi, untuk dihalangi ya, bainahu wa baina wurudihi, antara dia dan antara terdapatnya sungai tadi pada hari yang ausnya, aus paling haus, yaumal atsil akbar, ya, itu saat-saat yang paling haus sangat besar situ. Sebenarnya terdapat dalam hadis, berbagai hadis, likulli ummati nabiyyin khawdan, bagi setiap nabi memiliki haud, sungai di surga. Tapi ini dhaif ya, walaupun disasankan oleh sebagian. Walakinna hauda nabiyina sallallahu alaihi wasallam a'zamuha wa ahlaha wa aktsaruha waridan, akan tetapi haud sungai nabi kita itu lebih besar, lebih manis ya, dan lebih banyak waridan, orang yang mendatanginya ya. Wa ja'alna Allahu minhum, semoga Allah menjadikan kita dari bagian dari mereka yang mendatangi sungai nabi, bifadlihi, dengan karunianya, wa karamatihi, dan dengan karamah. Naam, cukup ya. Insyaallah subhanallahi wa bihamdik. Subhanallahi wa bihamdik. Astagfirullah. Assalamualaikum.